Telah ku temukan indah dirimu di saat ku mulai menyerah mengerti artinya cinta. Kini kau datang dengan sayapmu mengajak kaki kecilku menari di atas awan. Satu persembahan bukti cintaku, ku kenakan cincin di jari manismu. Aku kan bertahan dalam suka dan duka menjaga cinta kita, walau jarak memisahkan. Hanya kamu yang selalu ku jaga, dan semoga bahagia aku dan kamu.